Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwati fillah azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kita telah masuk kepada Al-Adabul Ashir, adab yang ke-10. Yaitu untuk meminimalisir pergaulan yang tidak bermanfaat. Terlebih pergaulan bebas. Apalagi pergaulan lawan jenis. Maka itu perkara yang akan merusak daripada agama seseorang dan akan menghalangi seseorang di dalam usahanya menuntut ilmu, akan memporak-porandakan daripada kegiatannya di dalam talabul ilm, disebabkan fikrahnya atau pikirannya senantiasa mengarah ke sana. Pergaulan, permainan, senda gurauan senantiasa. Maka sepantasnya hal-hal tersebut diminimalisir. Karena yang namanya tabiat, karakter, itu disebutkan kemarin, attiba sarraqah, sangat mudah terpengaruh dengan siapa-siapa dia bergaul. Dia akan mudah terpengaruh. Dan banyak bergaul juga akan menyia-nyiakan daripada umur dengan tanpa faedah. Sehingga sepantasnya bagi seorang thalibul ilm untuk menjaganya benar-benar. Kalaupun dia harus bergaul, maka dia pilih-pilih teman yang bisa memberikan kemanfaatan atau dia bisa memberikan kemanfaatan. Imam memberi wa imam mendapatkan manfaat. Ibnu Mas'ud menyatakan, "Ughdu 'aliman aw muta'alliman wa la takuni thalith fatahlik." Jadilah engkau seorang alim atau muta'allim, Jangan menjadi yang ketiga. Berkata penulis rahimahullah, fa in syara'a aw ta'arrada li subati man yadhi'u 'umruhu ma'ahu wa la yufiduhu wa la yastafid minhu wa la yu'inuhu 'ala ma huwa bi sadadi falyatalattaf fi qat'i 'isratihi min awwalil amri qabla tamakkunihi. Kalau sudah mulai, artinya sudah terjadi, atau dia dihadapkan pada satu situasi, mau tidak mau dia harus berteman, bersahabat, atau menyertai orang yang la'ab, yaitu umruh, yang menyanyiakan usianya hanya untuk perkara yang sia-sia. Dia tidak bisa memberikan faedah, tidak pula mendapatkan faedah darinya. Tetapi sudah terjadi. Tidak pula membantu kepada perkara yang akan membawa kepada kemaslahatan. Dia berada padanya. Yu'inu 'ala ma huwa bisodari, jadi thalabul ilm. Dia berada dalam kondisi sebagai seorang thalibul ilm. Kalau sudah seperti itu, fal yatalattaf fi qat'i israti, maka adanya dia dengan lemah lembut. Ya, mundur teratur tetapi dengan tidak frontal. Supaya tetap menjaga perasaannya dan tetap menjaga hubungan baiknya. Itu min awalil amr, dalam artian di saat sudah menyadarinya, ternyata ini teman saya bukan teman yang baik. Untuk kemaslahatan agama saya dan untuk kemaslahatan kegiatan saya sebagai thalibul ilm, maka dia berusaha untuk menjauh dengan cara-cara yang baik, dengan lemah lembut. Qabla tamakuniha, sebelum sudah betul-betul kokoh. Karena kalau sudah kokoh, sudah menjadi teman akrabnya, teman baiknya, teman kentalnya, teman karibnya, akan sulit sekali untuk lepas. Fa innal umur idza tamakkanat asurat izalatuha, karena perkara apapun itu apabila sudah kokoh akan sulit untuk kemudian dilepaskan, dihilangkan. Wa minal jari ala alsinatil fuqaha, dan di antara yang sering muncul istilah dari para fuqaha, ad-dafa' ashal minar rafa'. Ini dihafalin. Ad-dafa' ashal minar rafa'. Ini mudah sekali dihafalkan. Ad-dafa' itu mendorong. Ini meja ya. Kalau ana dorong kuat ana, sendirian aja bisa. Nah, kan? Enteng ini. Nah, gerak apa enggak ini? Nah. Ini ad-dafa', mendorong itu lebih mudah daripada mengangkat. Sulit, berat. Kalau sendiri enggak kuat. Iya kan? Artinya apa? Adafa itu artinya menolak. Rofa itu artinya mengangkat. Artinya bahwasannya mencegah itu lebih mudah. Sebelum terjadi, dicegah dulu. Didorong pelan-pelan tapi dorongnya. Daripada sudah terlanjur, ya, berteman akrab. Maka untuk mengangkat, untuk meninggalkannya sulit. Dan istilah ini berlaku pada segala perkara. Ad-dafa' ashal minar rafa', mencegah lebih mudah daripada mengobati. Dan sudah pernah kita bacakan ucapan daripada Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sayyidul Khatir. Beliau menyatakan, wa a'udzu billah min suhbatil battalin, dan aku berlindung kepada Allah dari berteman dengan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu mereka tanpa mengisinya dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Laqad ra'aitu khalqan katsiran, sungguh aku telah melihat banyak orang yajurruna ma'i, mereka menyeret diriku fi ma'tadahun nas min kathrati ziyarah, pada perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh orang karena banyak bergaul, sering kunjung sana kunjung sini terus seperti itu, akhirnya dengan banyaknya pergaulan seperti itu menyeret daripada beliau, beliau merasa ini perkara yang akan membawa kepada kesia-siaan, tidak ada kemaslahatan. Wa yutiluna julus, yang kemudian juga duduk dalam waktu yang lama ngobrol bicara sana sini. Yujirun fihi ahaditsan nas wa ma la ya'ni, di situ melantur pembicaraan ke sana kemari, pembicaraan-pembicaraan orang ya, sekedar tidak ada kemaslahatan padanya. Dan pada perkara yang juga tidak ada manfaatnya. Malah ya, ini bukan urusan dia maksudnya. Perkara-perkara yang bukan urusannya dibicarakan. Wa yatakhallaluhu ghibah, dan terkadang tersisipkan ghibah membicarakan orang lain. Jadi tidak hanya sebatas kesia-siaan, terkadang justru terjatuh dalam ghibah. Ini gambaran daripada Ibnul Jauzi. Disebabkan karena pergaulan. Bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki kemaslahatan pada pergaulan dengannya. Falamma ra'aitu zaman asrafa syai. Nah, ini sudah mulai beliau kemudian sadar. Di saat mana waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga. Artinya kita hidup di dunia itu ibaratnya diberi kantong oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita punya kantong. Nah, kantong ini diisi dengan apa? Sampai kemudian di saat penuh maka selesai usianya. Dia mengisinya dengan kemaslahatan, kebaikan, ataukah dia isi dengan madharat dan kerusakan. Itulah yang akan dia buka nantinya di akhirat. Sehingga kantong ini sesuatu yang paling berharga. Karena dia yang akan bawa nanti di akhirat. Ini adalah model. Az-zaman adalah model bagi kita semua. Usia kita masing-masing, kita tidak ada yang mengetahuinya sampai kapan kita hidup di dunia. Akan tetapi, suatu yang pasti bahwa muara kita adalah kematian dan akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita kerjakan. Di saat itulah kemudian akan terlihat apa yang telah kita kumpulkan. Wal wajib, kata beliau, intihabu bifi'lil khair. Karena zaman atau waktu adalah asrafus syai, maka yang wajib adalah digunakan untuk perkara-perkara kebaikan. Nah, di saat aku menyadari perkara tersebut, karitu dzalik, aku tidak suka untuk banyak bergaul seperti itu. Ya, kesana kemari. Sering dalam artian dilakukan itu sering, tidak sekali waktu. Wa baqitu ma'ahum baina amrayn, maka diriku pun berada dalam dua opsional, dua keadaan yang mau tidak mau itu akan terjadi padaku. In angkartu alaihim waqa'at wahsyah. Kalau aku ingkari mereka, jelas akan terjadi congkrah. Di maudhi'at al-ma'luf, ya karena putus dari perkara yang sudah terbiasa dilakukan, artinya akan terjadi kerenggangan hubungan antara dia dengan teman-temannya tersebut. Dan itu juga perkara yang kurang bagus. Wa in taqabbaltuhu minhum doa zaman, tetapi kalau aku kemudian terus ikut bersama mereka, bersama dengan teman-teman tersebut yang seperti itu kondisinya, maka akan banyak waktu yang sia-sia, terbuang. Apa yang dilakukan oleh Ibnul Jauzi berikutnya? Fasirtu udafi' al-liqa' juhdi, maka aku pun berusaha untuk bagaimana supaya tidak berjumpa dengan mereka, dalam artian menyebutkan udur-udur ya, untuk kemudian sedikit demi sedikit bisa lepas, menyebutkan udur-udur untuk tidak bisa menemui ataupun bersama-sama mereka dalam kegiatan mereka, dalam pergaulan mereka. Fa'in ghulibtu, kalau aku terkalahkan, dalam artian sudah tidak punya uzur lagi, sudah tidak punya alasan lagi. Qasartu fil kalam, maka aku pun berusaha untuk sedikit berbicara. Kalau sudah sedikit berbicara kan akan terjadi malal. Tapi kalau pembicaraan itu seru terus, ya akan semakin semangat. Tapi karena sedikit berbicara ini tidak asik. Ini lama-lama otomatis akan mundur dengan sendirinya. Di ata'ajjal al-firaq, supaya dengan itu aku bisa segera meninggalkan majelis mereka. Ya. Atau mereka yang meninggalkanku. Kan gitu. Ya, di sini aku bisa segera melepaskan diri dari mereka. Tuma ada tu amalan. Ini juga keadaan yang lain. Kalau mereka kemudian datang, tidak bisa ditolak. Ini merupakan pengalaman ya. Pengalaman daripada Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Tuma adatu a'malan, kemudian aku persiapkan kegiatan-kegiatan. La tamna minal muhadatsah liqa'at liqa'ihim, yang tidak menghalangi untuk tetap bisa berbicara dengan mereka pada saat waktu-waktu perjumpaan dengan mereka tersebut. Sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tapi kegiatan tersebut tidak menghalangi untuk tetap bisa langsung berbicara. Afan, ya ini anak sambi ya. Gitu. Dengan mungkin ya kegiatan-kegiatan, ya ini nanti akan disebutkan kegiatannya. Li'allah yang di zaman farigon. Supaya tidak hilang waktu sia-sia. Faja'altu minal isti'dad liliqa'ihim qad al-kahid. Maka di antara yang aku siapkan untuk berjumpa dengan mereka adalah motong-motong kertas. Ya, kahid itu warokul kitabah, kertas-kertas untuk menulis. Ya, masih bentuknya masih lembaran-lembaran kalau masa tersebut. Kita enak sekali, dafatir sudah ya, sudah jilidan yang bagus. Beli dengan jilidan yang bagus, harganya pun murah. Pada saat itu masih bentuknya lembaran-lembaran, masih harus dipotong-potong. Ya. Dan itu mau tidak mau pasti harus dikerjakan, ya kan? Wa baryal aqlam, dan meraut pensil. Wa hazmat dafatir, dan juga mengikat ya, buku-buku catatan, merapikannya. Fa inna hadhil asya la budda minha. Perkara-perkara ini tidak bisa tidak pasti aku lakukan, artinya pasti akan mengambil waktuku untuk melakukan itu. Ya kan? Nah, ini aku lakukan di saat mereka datang, sehingga waktuku tidak terbuang sia-sia. Wala tahtat ila fikrin wa huduri qalbin, dan tidak pula butuh kepada pemikiran, artinya kegiatan yang bisa dengan secara otomatis sambil disambi ngobrol pun bisa, motong ya kan, kemudian merapikan sesuatu, yang intinya terlihat bahwasanya waktu tidak terbuang sia-sia. Itu begitu sangat berharganya waktu di mata para ulama salaf kita. Bagaimana mereka melakukan ataupun mengisi waktu-waktu mereka sedemikian rupa. Kembali kepada ucapan penulis di sini, Ibnu Jumaah Al-Kinani rahimahullah. Fa in ihtaja ila an yushibahu falyakun sahiban salihan. Kalau memang butuh, ya namanya manusia, makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kalau memang butuh pertemanan, falyakun sahiban salihan, maka hendaknya dia pilih teman yang salih, dayinan taqiyan, seorang teman yang menjaga agamanya, bertakwa, wari'an, orang yang sangat warok, berhati-hati dalam perkara-perkara agamanya. zakian dan cerdas. Penting ini, ya, berteman dengan orang-orang cerdas, ya, kayis, di mana dalam perkara-perkara di terkadang kita butuh kepada ta'awud. Bisa jadi dalam permasalahan-permasalahan jurus yang dipelajari pada sebagian pelajaran sulit untuk memahami. Tapi kalau teman-teman kita adalah teman-teman yang baik dan cerdas, encer otaknya, ya, sangat mudah memahami, itu akan mudah untuk kemudian mengajarkan dan menularkan pemahamannya tersebut kepada temannya. Dengan senang hati dia akan memberikan penjelasan kepada temannya. Berusaha sekuat tenaga bahwa temannya tersebut pun bisa faham seperti pemahamannya. Katsiral khair, qalilash syarr, banyak kebaikannya, sedikit kejelekannya. Karena kalau tidak ada kejelekan, mustahil. Mustahil. Yang namanya manusia tetap dia akan ada sisi-sisi kelemahannya, kejelekannya. Husnal mudara, qalilal mumara, yang sangat pintar dalam mudara. Mudara itu apa, bahasa basi begitu ya. Pintar dalam berbahasa basi, dalam artian bahasa basi yang positif ya, mudara. Dan qalil mumara, sedikit berbantah-bantahan, tidak suka perdebatan. Terkadang dia meninggalkan perdebatan walaupun mungkin dia benar. Disebabkan karena dia tidak ingin untuk terjadi clash dengan saudaranya. Terjadi congkrah dengan saudaranya. Walaupun mungkin dia seorang mujadil seandainya dia mau. Tetapi dia tarkul jidal, dia tinggalkan jidal disebabkan karena hifaz alal maslahah. Hifaz ala suhbah. Menjaga dalam pertemanannya. Inna siya dhaqarah, wa in dhaqarah a'anah. Di saat lupa, dia pun mengingatkan. Dan di saat ingat, dia pun membantu. Wa in ihtaja wasah. Dan di saat dibutuhkan, maka dia pun mensantuninya. Wa in dhaqarah sabarah. Dan di saat jemu, dia pun bersabar padanya. Nah, ini teman yang sulit sekali untuk bisa dicari. Apabila gambaran sifatnya seperti ini. Sesuatu yang sangat sulit untuk bisa dicari. Akan tetapi, kalau benar-benar kita mendapatkan teman seperti ini, ya sepantasnya untuk betul-betul dijaga pertemanan tersebut. Di sini disebutkan dalam ta'liq ucapan daripada Az-Zarnuji rahimahullah dalam ta'limul muta'allim, wa amma ikhtiyaru syarik, adapun mencari teman, fayam bagi an yakhtar al-majda al-wara, hendaknya dia mencari orang yang mulia, orang yang wara. Wa sahiba at-taba' al-mustaqim wal mutafahim, pemilik daripada tabiat yang lurus, karakter yang baik, dan orang yang sangat perhatian terhadap temannya, mutafahim, bisa memahami keadaan orang lain, bisa merasa empati, mudah merasa empati kepada saudaranya. Wa yafir minal kaslan, dan lari menjauh dari al kaslan, orang-orang pemalas. wal mu'attil, orang-orang yang menghabiskan waktu pada kesia-siaan, wal mikthar, orang-orang yang banyak omong, orang-orang yang banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Wal mufsid, orang yang suka membuat kerusakan. Wal fattan, orang yang akan membawa, menjerumuskan ke dalam fitnah-fitnah. Maka yang seperti ini dihindari. Mungkin dalam awal perkenalan kita tidak mengetahui ya, di awal pergaulan. Tetapi lambat laun sehari, dua hari, tiga hari itu sudah mencukupi. Kita akan tahu karakter daripada masing-masing teman kita. Nah ini kemudian kalau kita bisa menasihati, walhamdulillah. Kalau tidak, berarti kita tidak bermanfaat bagi dia dan dia tidak bermanfaat bagi kita. Ya dijauhi. Di sini juga disebutkan beberapa contoh dari persahabatan salaf. An ibn Uyainah, dari Sufyan ibn Uyainah, Imam Ahlu Makkah. Qal, yalumunani ala hubbi Ali ibn al-Madini. Mereka meledekku karena kecintaanku kepada Ali ibn al-Madini, Ali ibn Abdullah ibn Ja'far, guru daripada Imam Bukhari. Dan lebih dikenal dengan Ali ibn al-Madini. Ya. Dia adalah murid daripada Sufyan ibn Uyainah. Karena tobaqotnya di bawahnya Sufyan. Murid daripada ibn Uyainah. Sehingga diledek. Kenapa? Ya karena sangat cinta kepada muridnya ini. Mengambil ilmu dari muridnya. Kalau orang Jawa ngeledeknya dengan kebu, nyusu, gudel. Ya kan? Orang yang lebih tua ngambil ilmu dari orang yang lebih muda. Ini namanya kebo nyusu gudel. Itu kan ledekan. Tetapi Sufyan ibn Uyainah tidak menghiraukannya. Wallah, kata Sufyan, lama ata'allam minhu akthar mimma yata'allam minni. Sungguh, ya. Lanya itu sungguh. Ma ata'allam minhu, apa yang aku belajar darinya lebih banyak dari apa yang dia belajar dariku. Ilmu yang aku dapatkan darinya, atau tidak mesti ilmu ya, kemanfaatan, kemaslahatan ya, yang aku dapat darinya jauh lebih besar dan jauh lebih banyak daripada apa yang dia ambil dariku. Walaupun dia memang muridku dan tobaqoh di bawahku. Gitu. Ahmad ibn Sayyar menyatakan, kana ibn Uyainah yusammi Aliyan hayyatal wadi. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah dahulu menyebut Ali ibn al-Madini sebagai hayyatul wadi, ularnya lembah. Ini ular biasanya dipakai untuk lakop, julukan kepada suatu yang jelek. Tetapi ya, pada masa beliau, dan itu istilah dalam bahasa Arab ya, kalimat hayatul wadi itu adalah lakop yang baik. Lakop yang baik. Ahmad ibn Sayyar tadi yang mengucapkan bahwa Ibn Uyainah menyebut dan melakopi Ali ibn al-Madini sebagai hayatul wadi. Dan kebiasaan daripada Sufyan ibn Uyainah, apabila beliau ditanya tentang sesuatu, beliau menyatakan, laukana hayatul wadi. Laukana hayatul wadi. Seandainya saja ada di sini hayatul wadi, yakni Ali ibn al-Madini. Seandainya di sini ada Ali ibn al-Madini. Artinya beliau yang akan diminta untuk menjawabnya. Syekhna, ini faedah saja ya. Hadahullah. Ini sekedar faedah al-muhim, ya. Faedah cukup bagus untuk menjelaskan makna daripada Hayatul Wadi, karena kita dapatnya baru dari beliau. Ya. Syekhna tahu ya maksudnya ya. Al-Hajuri, hadahullah, mengatakan ini menjelaskan tentang Hayatul Wadi. Karena memang ini butuh dijelaskan, Hayatul Wadi. Qila lahu dzalik li'annahu kana 'aliman bi'ilmi hadis wa ilali. Dikatakan demikian ya, bahwasannya Ali ibn Madini itu adalah Hayatul Wadi. Kenapa? Li'annahu kana 'aliman bi'ilmi hadis. Karena beliau adalah orang yang alim terhadap ilmu hadis. Wa ilali, dan terhadap illah-illah hadis. La ijara fi dzalik. Tidak ada yang melebihi beliau. Waqad allafa fil ilal wa kana ma'rufan bi quwwati fahmihi. Tidak ada ya istilahnya. Tayyib, waqad allafa fil ilal wa kana ma'rufan bi quwwati fahmihi laha. Beliau telah menulis tentang illah-illah hadis, dan beliau ma'ruf, sangat kuat pemahamannya terhadap illah. Bi quwwati fahmihi wa idrakihi iyyaha. Kekuatan pemahamannya terhadap ilah juga mampu untuk mengetahui sisi-sisi ilah dalam satu hadis yang sangat samar sekalipun. Fa syabbaha bil hayyah allati fil wadi li haibatiha, sehingga kemudian diserupakan dengan ular yang ada di lembah. Ular-lembah itu ularnya sangat ganas, sangat beracun. Sehingga ya sangat-sangat disegani. Maka disebut demikian lihai batiha, karena wibawanya. Fakadzalika ashabu ilmil ilal. Demikian halnya orang-orang yang menguasai ilmu illah. Lahum haibah. Mereka memiliki kewibawaan. Jadi intinya bahwasannya sebagaimana ular itu mengetahui seluk-beluk wadi, ya kan, mengetahui setiap jalan-jalan daripada lembah, mengetahui ini tempat masuknya sini, akan keluar sana dari setiap lubang-lubang yang ada di wadi, di lembah. Demikian halnya Ali bin Madini mengetahui seluk-beluk hadis. Bahkan yang paling samar sekalipun, dia mampu mengetahuinya. Tampak secara zahir sahih, tetapi di hadapan Ali bin Madini akan terlihat kalau itu hadis memang memiliki illah, maka akan ketahuan ya. Sebagaimana ular lembah di saat dia melewati satu jalan, dia akan tahu ini nanti akan ke sana, kalau lewat situ akan ke situ, ini akan membawa kepada arah yang baik, itu akan membawa kepada bahaya. Yang di sana dan di sini sudah tahu seluk-beluknya semua. Ya, itu ular wadi, dan ular memang binatang yang begitu sangat mengetahui. Ya, dia teritorial ya, mampu untuk mengetahui daerahnya dan memiliki kekuasaan di situ, di daerahnya. Sehingga disebut Hayatul Wadi. Seolah-olah beliau adalah penguasa dalam ilmu ilalul hadis. Tayyib. Berikutnya di sini disebutkan waqala ibn Ma'in kana Nu'aim shadiqi wa huwa sadu. Yahya ibn Ma'in selevel dengan Imam Ahmad, juga Ali bin Madini, para ulama yang tobaqohnya di atasnya tobaqoh Bukhari, Muslim dan yang lain. Yahya bin Ma'in mengatakan kana Nu'aim. Nu'aim ini juga gurunya Imam Bukhari, walaupun ya memang apa di atas daripada Bukhari, tapi ada beberapa hadis dalam Sahih Bukhari lewat jalur Nu'aim ibn Hammad. Kana Nu'aim, yakni Nu'aim ibn Hammad, shodiqi, kata Yahya bin Ma'in, adalah temanku. Wahuwa sodu, dan beliau adalah orang yang sodu, sangat jujur sekali. Ini contoh daripada pergaulannya. Bergaul bahkan seorang guru dengan muridnya. Contoh Sufyan Ibn Uyainah kepada siapa? Ali Ibn al-Madini. Ini yang satu tobaqot. Berarti ini istilahnya sepupu satu tobaqot. Apa istilahnya? Ya, rekan ya. Akron. Antara Yahya Ibn Ma'in dengan Nu'aim Ibn Hammad. Al-Marwazi. Dan Nu'aim Ibn Hammad Al-Marwazi, beliau, walaupun Marwazi itu kan Maru ya, daerah Iran sana. Kalau sekarang, dan beliau berpindah ke Mesir, dan kemudian setelah terjadi fitnah khalqul Quran, sekedar faedah saja, di masa Mu'tasim, ya, beliau ini diambil, ditangkap begitu, kemudian diimtihan, ya, bagaimana mauqifnya terhadap Al-Quran? Apakah bersesuaian dengan asas tunggalnya yang diselenggarakan oleh penguasa melalui tokoh-tokoh kesesatan Ahmad Ibn Abi Du'ad dan yang lainnya, ataukah dia bersama dengan muhaddisin ahlul hadis? Maka beliau ini Nu'aim bin Hammad termasuk yang kokoh dalam manhajnya. Beliau dengan tegas menolak daripada pemahaman khalqul Quran, bahwa Al-Quran itu makhluk. Beliau mengatakan dengan tegas, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Sehingga beliau mendapatkan perilaku yang kurang manusiawi di penjara dan diikat di penjara tersebut, ya, dan disiksa, dan beliau meninggal di penjara dalam keadaan masih terikat. Dan beliau berwasiat agar jasad beliau dikubur dalam keadaan masih terikat. Itu wasiat beliau. Dan setelah meninggalnya, diperlakukan oleh Ahmad Ibn Abi Du'ad ini dengan sangat-sangat tidak manusiawi. Ya, jasadnya dilempar ke dalam jugangan begitu, dalam keadaan masih terikat. Dan langsung diuruk. Dikubur. Tanpa dikafani, tanpa disolati. Baru setelah itu diumumkan kematiannya. Akan tetapi beliau adalah imam di dalam sunnah. Walaupun demikian perlakuannya, dan beliau mengatakan bahwasanya ana mukhasim, saya nanti akan perkarakan ini gitu di akhirat. Sehingga beliau meminta sebagai bukti bahwa beliau diperlakukan demikian untuk dalam keadaan terikat disemayamkan rahimahullahu taala. Banyak ya kurban-kurban terkait dengan fitnah khalqul Quran. Diantaranya adalah beliau. Taib. Jadi yang diambil teman adalah orang-orang yang mulia. Demikian pula Al-Bukhari mengatakan, kana Ali Ibn Husain yajlis ila Zaid bin Aslam. Adalah Ali Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib, ya, kalau dilanjutkan. Seorang ahlul bait dan seorang ulama juga dan ahli ibadah. Beliau duduk dengan seorang yang dipandang rendah oleh manusia. Zaid bin Aslam itu adalah bekas budak Umar bin Khattab, bapaknya Aslam. Bekas budak daripada Umar bin Khattab. Dipandang rendah. Ya. Maka di saat Ali bin Husain ya jelis ila Zaid bin Aslam, fakallama fi dzalik, ada orang yang mengajak bicara kepada beliau. Ya. Tentang kedudukan beliau. Fakal, maka beliau menjawab, innama yajlisur rajul ila man yanfa'uhu fi dinih. Ini kalimat yang sangat indah. Innama yajlisur rajul ila man yanfa'uhu fi dinih. Seseorang itu hanyalah duduk bersama orang yang bisa memberikan kemanfaatan pada agamanya. Siapapun dia, tidak mengenal daripada kasta, tidak melihat daripada status sosialnya. Tetapi apakah bermanfaat pada agamanya ataukah tidak? Dan Zaid bin Aslam imam minal a'immah dalam perkara ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Wa naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.